Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah, karena pertemuan kita dalam kajian Badal Maghrib terkait dengan jadwal ana di sini menjelang bulan Ramadan, hanya sisa dua kali pertemuan lagi. Nah, yaitu hari ini dan besok. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, untuk malam hari ini dan juga besok, insyaallah kita akan mempelajari pembahasan tentang as-siyam, yaitu melanjutkan kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita telah memasuki bab yang kedua di dalam kitab Siyam, masih pada pembahasan yang pertama, uzur-uzur yang membolehkan bagi seseorang untuk berbuka pada bulan Ramadan. Telah kita jelaskan diantaranya ada orang sakit, atau yang sakit yang kemungkinan sembuhnya sangat tidak mungkin, atau seorang yang sudah tua renta yang tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka diwajibkan baginya untuk membayar fidyah sebagai ganti hari-hari yang dia tinggalkan, hari-hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari tersebut. Telah kita jelaskan bahwa cara membayar fidyah ada dua cara. Yang pertama dengan barakallahu fikum mengeluarkannya dalam bentuk makanan pokok, bahan makanan pokok. Kalau kita di sini yaitu dengan mengeluarkan beras. Bagaimana takarannya? Yaitu setengah sok, sebagaimana yang diriwayatkan dari sebagian sahabat. Dan dijelaskan bahwa setengah sok itu adalah barakallahu fikum. Para ulama juga berbeda pendapat tentang takaran dari setengah sok tersebut. Kita mengambil takaran yang paling tinggi, al-ahwat, yaitu 1,5 kilogram. 1,5 kilogram. Nah, barakallahu fikum. Adapun cara yang kedua, yaitu dengan mengeluarkan berupa makanan siap santap, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di akhir barakallahu fikum selama 2 tahun di akhir-akhir beliau sebelum meninggal. Selama 2 tahun beliau mengeluarkan fidyah dan beliau memanggil 30 orang miskin dan memberi makan mereka makanan siap santap. Adapun takarannya di sini disebutkan adalah al-isba', yaitu mengenyangkan. Kemudian di antara uzur yang membolehkan seseorang untuk berbuka pada bulan Ramadan adalah as-safar. Diperbolehkan bagi musafir untuk berbuka fi Ramadan, akan tetapi wajib bagi dia untuk menggantinya dengan qadha. Hal ini dikarenakan firman Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang bersakit atau berada dalam keadaan safar, maka hendaknya dia menggantinya di hari-hari yang lain. Faman syahida minkum syahra falyasum. wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Makna ayatnya sama seperti yang di atas. Wa liqoulihi sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu 'anil siyami fis safar. Dan juga berdasarkan perkataan Nabi atau jawaban Nabi terhadap orang yang bertanya kepada beliau tentang berpuasa ketika safar. Beliau menjawab, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu menghendaki maka berpuasalah, dan kalau seandainya kamu menghendaki untuk berbuka maka berbukalah. Jadi di sini ada khiyar. Nabi SAW memberikan khiyar, memberikan dua pilihan antara berbuka dengan berpuasa ketika safar. Wa kharaja ila Makkah shaiman fi Ramadan falamma balagal kadida aftara fa aftaran nasu. Dan beliau keluar ke safar menuju Makkah dalam keadaan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan tatkala sampai di daerah yang disebut dengan Al-Kadid, beliau berbuka. Dan orang-orang pun, para sahabat pun berbuka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini adalah seseorang ketika safar yang meniatkan untuk berpuasa ketika safar, kemudian pada pertengahan hari, kalau seandainya dia ingin membatalkan puasanya, maka ini tidak mengapa. Tidak diharuskan bagi dia untuk melanjutkan niat tersebut, karena dia masuk dalam kategori ma'dzur, orang-orang yang mendapatkan udzur untuk berbuka pada bulan Ramadan. Telah kita jelaskan batasan safar itu tidak ada batasan safar di dalam syar'i. Maksudnya adalah barakallahu fikum masafah, jauh. Jauhnya safar, kapan perjalanan itu terhitung safar, tidak ada batasannya yang disebutkan di dalam syar'i. Barakallahu fikum. Walaupun ada sebagian ulama yang menyebutkan batasan-batasannya. Ada yang menyebutkan 48 mil atau kurang lebih sekitar 80 km. Barakallahu fikum. Akan tetapi yang seperti ini tidak ada sandarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu apabila sebuah keterangan yang tidak kita dapati di dalam syar'i, barakallahu fikum, pengertian-pengertian tertentu yang kita tidak mendapatinya secara syar'i, barakallahu fikum, maka kita mengembalikannya kepada uruf, kepada uruf masing-masing, kepada uruf daerah masing-masing. Barakallahu fikum. Hanya saja barakallahu fikum, kita bisa mengkategorikan sesuatu safar itu, perjalanan itu adalah sebuah safar yang diperbolehkan bagi kita untuk mengqasar salat dan meninggalkan salat Jumat dan jamaah dan berbuka padanya pada bulan Ramadan, adalah perjalanan yang mana dia melakukan persiapan, baik itu berupa perbekalan, pakaian, uang dan segala macam yang dibutuhkan ketika safar. Maka kalau seandainya sampai sudah seperti ini, maka insyaallah yang seperti itu adalah masuk dalam kategori safar. Wa illa barakallahu fikum, itu semua kita kembalikan kepada uruf, pengertian dari daerah masing-masing. Karena tidak adanya definisi secara syar'i yang disebutkan di dalam Alkitab dan Sunnah. Wasafarul mubih lil fitri fi Ramadan huwa safarul mubah. Kita lanjutkan. Safar yang diperbolehkan untuk berbuka padanya pada bulan Ramadan adalah safar yang sifatnya itu mubah. Safar yang sifatnya itu mubah, yang diperbolehkan. Fa in kana safara ma'siyatin aw safaran yuradu bihi tahayyul 'ala al-fitr lam yubih lahu al-fitru bihadha as-safar. apabila safar yang dia lakukan itu adalah safar yang maksiat, safar yang sifatnya maksiat, untuk melakukan perbuatan maksiat, berpelesir ke tempat-tempat maksiat, naam berwisata ke tempat-tempat maksiat, atau dia melakukan safar sengaja untuk menghindari puasa, untuk mengharapkan rukhsah dalam hal ini, at-tahayul, sengaja dia lakukan untuk menghindari puasa dan diperbolehkan untuk berbuka, barakallahu fikum, maka dua keadaan seperti ini tidak diperbolehkan baginya untuk berbuka, walaupun dia safar, walaupun dia melakukan safar, barakallahu fikum. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, safar yang mana seseorang diperbolehkan pada safar tersebut untuk meninggalkan shaum pada bulan Ramadan adalah safar yang sifatnya mubah, safar yang boleh-boleh saja. Nah, adapun safar maksiat, maka itu tidak diperbolehkan baginya untuk berbuka, walaupun safarnya itu jauh. Nah, atau safar yang mana tujuan dia adalah untuk menghindari puasa, untuk mencari rukhsah, yang seperti ini juga tidak diperbolehkan. Wa in shama al-musafiru sahha shaumuhu wa ajza'ahu. Apabila musafir melakukan shaum, maka puasanya sah dan cukup, tidak perlu bagi dia untuk menggantinya di hari yang lain. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Anas mengatakan, kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'i bis-sha'imu 'alal muftiri walal muftiru 'alas sha'imi. Dahulu kami safar bersama Nabi dan tidak ada seorang yang shaum mencela orang-orang yang berbuka, begitu pula sebaliknya orang yang berbuka tidak ada yang mencela orang-orang yang melakukan shaum, barakallahu fikum. Sehingga dalam hal ini ada khiyar, ada dua pilihan, boleh bagi dia untuk berpuasa dan boleh bagi dia untuk berbuka, hanya saja diwajibkan bagi dia untuk mengqadanya di hari-hari yang lain. Walakin bi syartin alla yashqa 'alaihi shaumu fi safar. Akan tetapi dengan syarat yaitu puasa tersebut tidak memberatkan dia di dalam safar tersebut. Puasa tersebut tidak memberatkan dia. Fa in syaqqa 'alaihi aw adarra bihi. Apabila memberatkan dia atau memudaratkan, membahayakan kesehatan dia, fal fitru fi haqqihi afdol. Maka dalam keadaan seperti ini, al fitr, berbuka, itu lebih utama. Akhdhan bir rukhsah, dalam rangka untuk mengambil rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fis safari rajulan shaiman qad dhullila 'alaihi min shiddatil har. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di dalam safar yang mana orang tersebut berpuasa, kemudian dia dinaungi, dalam keadaan dia sudah pingsan, kemudian dia dinaungi, diberikan, barakallahu fikum, peneduh, dikarenakan panas yang sangat tinggi, min shiddatil har. Wa tajma'un nasu haulahu, dan para sahabat pun berkumpul di mengelilingi dia. Maka Nabi SAW mengatakan ketika itu, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak termasuk dari kebaikan berpuasa ketika safar. Nah, karena dia melakukan shaum pada safar tersebut, yang mana shaum tersebut memberatkan dia dan bahkan sampai memudaratkan dia. Buktinya dia sampai pingsan, sampai barakallahu fikum dikelilingi oleh para sahabat. Maka seketika Nabi SAW mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak termasuk dari kebaikan berpuasa ketika safar. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini berpuasa ketika safar, para ulama berbeda pendapat. Nah, kalau seandainya puasa tersebut tidak memberatkan dia, para ulama berbeda pendapat. Mana yang afdol? Nah, mana yang afdol? Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan gak boleh dia berpuasa mutlak. Gak boleh dia berpuasa mutlak ketika safar. Dalilnya apa? Yaitu hadis yang terakhir kita baca, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak termasuk dari kebaikan berpuasa ketika safar. Berarti kalau seandainya barakallahu fikum bukan dari kebaikan, berarti itu adalah sebuah kejelekan. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa tidak boleh berpuasa ketika safar. Akan tetapi, nah, ulama yang lain diantaranya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau seandainya tidak memudaratkan dia dan memudahkan bagi dia, maka afdol bagi dia adalah berpuasa. Berpuasa. Alasannya adalah dikarenakan banyak hadis-hadis yang di situ ada keterangan para sahabat berpuasa, dan begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa ketika safar, di antara safar-safar beliau. Dan juga bara'atul dhimmah, untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. Karena ketika dia berpuasa berarti tanggung jawabnya dalam hal ini yaitu shaum maka sudah terlepas. Beda halnya kalau dia seandainya dia berbuka ketika safar tersebut. Naam, yang mana masih dia masih menyisakan sebuah tanggung jawab, sebuah kewajiban, yaitu shaum wajib bagi dia untuk mengqadha di hari-hari di luar bulan Ramadan. Naam. Walakin wallahu taala alam bisawab, sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan yang lainnya, al afdal adalah berbuka. Naam. Akhdan bir rukhsah, yaitu dalam rangka untuk mengambil rukhsah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam sebuah hadis disebutkan, bahagia atau senang dengan rukhsah yang diambil oleh hamba-hambanya. Adapun pengertian dari hadis ini, laisa minal birri as-siyamu fis safar, tidak termasuk dari kebaikan berpuasa ketika safar. Bagaimana dengan hadis ini? Naam, hadis ini berlaku kalau seandainya puasa tersebut memberatkan dia atau memudaratkan dia ketika safar. Puasa tersebut memberatkan dia atau memudaratkan dia ketika safar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perkataan seperti ini ada sebabnya. Sebabnya apa? Yaitu ada seseorang dalam keadaan safar yang susah dan memberatkan dia untuk berpuasa pada keadaan tersebut, dan bahkan memudaratkan dia, buktinya sampai dia pingsan. Maka dalam keadaan seperti ini memberatkan atau memudaratkan, barakallahu fikum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar, tidak termasuk dari kebaikan berpuasa ketika safar. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bis-shawab. Ats-tsalits, kemudian pembahasan yang ketiga. Di antara uzur-uzur yang membolehkan bagi seseorang untuk berbuka ketika bulan Ramadan. Al-haid wa nifas, datangnya masa haid dan nifas. Fal mar'atul lati ataha al-haid wa nifas aw an-nifasu tuftiru fi ramadana wujuban wa yuhramu 'alaiha as-shaum. Wanita yang datang padanya masa haid dan nifas, maka wajib bagi dia untuk berbuka pada bulan Ramadan. Wajib, bukan mustahab lagi atau sunnah lagi, tapi wajib bagi dia untuk berbuka pada bulan Ramadan. wa yuhramu 'alaiha shaum, dan tidak diperbolehkan, haram hukumnya kalau dia berpuasa, kalau dia meniatkan untuk bersaum, berpuasa. Walau shamat lam yasihha minha, kalau seandainya dia tetap berpuasa maka puasanya tidak sah. Nah, wajib bagi dia barakallahu fikum untuk menggantinya di hari yang lain. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadits Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha. Ketika ada seorang wanita bertanya kepada Nabi, bagaimana wanita itu kurang akalnya, kurang agamanya dan kurang akalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, di antara jawaban beliau tentang kurangnya agama wanita adalah, bukankah ketika dia pada masa haid tidak melakukan sholat dan tidak berpuasa, barakallahu fikum, fadzalika min nuqsani diniha, dan itulah di antara bentuk kekurangan dari agamanya wanita, barakallahu fikum. Wa yajibu alaihi mal qadha, dan diwajibkan bagi keduanya, al-haid wan nifas, untuk mengqadanya di hari-hari yang lain. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami mendapati demikian, al-haid dan nifas, dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, maksudnya berbuka pada bulan Ramadan dan diganti di hari-hari yang lain, wala nu'maru biqada'is shalah, dan juga kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi bagi haid wan nifas, wanita yang nifas, dia tidak boleh melakukan salat dan saum, dan yang diqadha hanyalah saum saja, dan dia tidak mengqadha as-salah. Beda dengan orang-orang al-haruriyah, al-khawarij, yang tinggal di negeri Haruro pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, sehingga mereka dikenal dengan sebutan al-haruri, barakallahu fikum, sehingga di antara pendapat atau pemahaman mereka adalah wajibnya qadha as-shalah, shaum dan salat bagi wanita haid dan nifas di hari-hari yang lain. Nah, sehingga ketika ada wanita yang datang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang hal ini, sebelum beliau menjawab, Aisyah sebelum menjawab beliau bertanya balik, aharuriyatun anti, apakah engkau wanita dari Haruri, seorang wanita Haruri, barakallahu fikum, nisbah kepada orang-orang Khawarij ketika itu. Nah, kemudian dia menjawab, tidak, saya hanya bertanya. Nah, kemudian yang keempat diantara uzur yang membolehkan seseorang untuk berbuka pada bulan Ramadan adalah al-hamlu war-radha'. Al-hamlu war-radha', yaitu hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui. Wal mar'atu idza kanat hamilan aw murdi'an wa khafat 'ala nafsiha aw waladiha bisababis shaumi jazalaha al-fitru. Lima rawahu Anas radhiyallahu anhu qala, wanita apabila dia hamil dan murdi', dia dalam keadaan hamil dan menyusui atau menyusui, dan dia mengkhawatirkan terhadap dirinya dan anaknya, dia mengkhawatirkan dirinya atau janin yang ada di dalam perutnya karena puasa ini, maka diperbolehkan bagi dia untuk berbuka. lima rawahu Anas. Lima rawahu Anas radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan Anas. Anas di sini adalah Anas bin Malik Al-Ka'bi, bukan Anas bin Malik Al-Khazraji khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas, nam di antara sahabat yang bernama Anas bin Malik adalah Anas bin Malik Al-Ka'bi. Bukan pembantu Nabi. Kalau pembantu Nabi Anas bin Malik Al-Khazraji. Naam. Al-Ansari Al-Khazraji. Adapun di sini adalah Anas bin Malik Al-Ka'bi. Naam. Min Bani Abdullah bin Ka'ab. Alama jazam bihi Al-Bukhari fi tarjamati, sebagaimana yang dijazamkan, yang ditegaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam biografinya. Biografi Anas bin Malik Al-Ka'bi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wada'a 'anil musafiri syatras shalah was-shaum, wa 'anil hubla wal murdi'i as-shaum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kewajiban as-salat dan shaum bagi musafir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan bagi orang-orang musafir separuh dari salat dan shaum. Separuh dari salat dan shaum. Jadi seorang yang musafir boleh bagi dia untuk mengqasar salatnya, 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Wa 'anil hubla wal murdi' as-shaum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kewajiban as-shaum terhadap wanita yang hamil dan menyusui. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Fa wa taqdi al-hamil wal murdi' makan al-ayyamil lati aftarata ha. Aftarataha. Wanita yang hamil dan murdi mengkodok hari-hari yang padanya dia berbuka di bulan-bulan, pada hari-hari Ramadan tersebut. Wadhalika idha khafata ala nafsaihima. Yang mana hal itu dilakukan kalau seandainya dia khawatir terhadap dirinya. Di situ ada dua kekhawatiran yang harus dipisahkan. Yang pertama adalah kekhawatiran karena dirinya. Kemudian yang kedua kekhawatiran terhadap anaknya atau janin yang ada di dalam rahimnya. Nah, di situ ada dua kekhawatiran. Perhatikan di sini apa yang disebutkan, karena di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wanita yang hamil dan murdi, dia wajib untuk mengkodok hari-hari yang dia tinggalkan kalau seandainya dia meninggalkan shaum tersebut karena kekhawatiran terhadap dirinya. Maka wajib bagi dia untuk mengqadha. Wa in fa in khafatil hamilu ma dzalika ala janiniha awil murdi ala radhiha. Kalau seandainya wanita yang hamil yang dia khawatirkan ada dua. Ma'adhalika bersamaan dengan yang tadi, yang itu yaitu kekhawatiran terhadap dirinya, atau orang barakallahu fikum wanita yang menyusui juga kekhawatiran terhadap dirinya, dan juga ada tambahan dia juga khawatir terhadap wanita yang hamil, khawatir terhadap dirinya dan janin yang ada di dalam rahimnya barakallahu fikum, dan juga wanita yang menyusui khawatir terhadap dirinya dan juga kekhawatiran terhadap anak yang dia susui barakallahu fikum. Berarti yang dia khawatirkan di sini ada dua, dirinya atau janin yang ada di dalam rahimnya bersamaan dengan janin yang berada di dalam rahimnya atau anak yang dia susui barakallahu fikum. At'amat ma'al qadha an kulli yaumin miskinan, maka dia wajib untuk membayar fidyah, memberi makan atau membayar fidyah bersamaan dia mengeluarkan, bersamaan dengan itu dia melakukan qadha, mengganti hari-hari yang dia tinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Jadi kewajiban dia ada dua. Nah, kalau dia meninggalkan puasa karena dua alasan. Kalau dia meninggalkan puasa karena satu alasan, alasannya apa? Khawatir terhadap dirinya. Kewajibannya setelah itu adalah hanya satu, apa? Al-qadha. Kalau alasan dia meninggalkan shaum ada dua, na'am, barakallahu fikum, yang pertama kekhawatiran terhadap dirinya pribadi, kemudian yang kedua kekhawatiran terhadap janin yang ada di rahimnya atau anak yang dia susui, maka kewajiban dia setelah itu ada dua. Yang pertama apa? Membayar fidyah. Kemudian dia mengqadha di hari-hari yang lain. Di sini disebutkan liqauli Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, wal murdi' wal hubla idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata. Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wanita yang murdi' yang menyusui dan hamil, apabila dia mengkhawatirkan terhadap anak-anak mereka, maka dia berbuka, wa at'amata, dan dia membayar fidyah. Akan tetapi di dalam hadis ini, perkataan Ibnu Abbas ini tidak disebutkan al-qadha. Nah, sebenarnya salah kalau seandainya dia berdalilkan, di sini disebutkan kalau seandainya dia berdalilkan dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena Ibnu Abbas termasuk di antara sahabat yang berpendapat tidak ada rincian demikian, pokoknya setiap wanita yang hamil dan murdi' mutlak, bagaimanapun alasan dia meninggalkan shaum, cukup bagi dia membayar fidyah tanpa qadha. Barakallahu fikum. Pendapat ini adalah pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan dua rincian tadi. Nah, dengan dua rincian yang kita sebutkan tadi, pendapat Al-Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Dan banyak dari ulama As-Saudi, ulama sekarang dari Nam di sana Al-Arabiyah As-Saudiyah yang bermadhab dengan madhab Imam Ahmad, barakallahu fikum. Dan sehingga di dalam buku ini, karena ini buku ditulis oleh salah seorang dari ulama, nah, di bawah naungan dan pengawasan dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, nah, yang mana beliau juga termasuk di antara yang bermadhab dengan madhab Imam Ahmad dalam bab ini. Nah, wa illa ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, di sana ada khilaf tentang wanita yang hamil dan murdi. Nah, minimalnya di sini ada empat pendapat. Yang pertama adalah tidak membayar, tidak mengqadha dan tidak membayar fidyah. La qadha 'alaihima wa la it'ama 'alaihima. Tidak membayar fidyah dan juga tidak melakukan qadha. Nah, ini pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla. Alasan beliau apa? Tidak adanya dalil yang mewajibkan mengqadha atau membayar fidyah. Nah, kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, yaitu pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab ini ada dua rincian tadi. Kalau dia khawatir terhadap dirinya, maka cukup mengqadha saja. Kalau yang dia khawatirkan itu ada dua, dirinya atau anaknya, berarti dia membayar fidyah sekaligus juga mengqadha di hari yang lain. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah kewajiban hanya mengqadha. Naam, tidak ada fidyah. Tidak ada fidyah. Bagi mereka fidyah itu hanya wanita, orang yang sakit yang terus menerus. uzurnya itu terus menerus, atau orang yang sudah tua yang tidak sanggup lagi untuk melakukan shaum, ini baru dia melakukan fidyah. Adapun hanya sebatas hamil atau menyusui, barakallahu fikum, maka cukup dengan qadha dan tidak ada fidyah. 6. Barakallahu fikum, ini adalah pendapat al-Imam Al-Auza'i Al-Thawri dan al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan al-Imam Abu Hanifah. Mereka berdalilkan dengan hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi yang kita sebutkan tadi. Anas bin Malik Al-Ka'bi, "Inna Allah wada'anil musafiri syatras salati was-shaum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan dari musafir sebagian salat dan puasa. "Wa'anil hubla wal murdi as-shaum." Dan terhadap wanita yang hamil dan menyusui, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kepada tidak mewajibkan kepadanya as-shaum. Nah, akan tetapi al-musafir, keadaan mereka di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dengan seorang musafir. Kalau musafir hukumnya apa? Mengqadha di hari-hari yang lain. Sehingga oleh karena itu al-hubla wal murdi, hamil, wanita hamil dan menyusui, barakallahu fikum, masuk dalam kategori musafir, digolongkan bersama dengan orang-orang musafir yang mana diperbolehkan bagi dia untuk berbuka dan diwajibkan bagi dia untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Adapun pendapat yang keempat, ini adalah pendapat dari Abdullah bin Umar dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, barakallahu fikum, yaitu kewajibannya hanya membayar fidyah dan tidak ada qadha. Cukup bagi dia untuk membayar fidyah dan tidak ada qadha, barakallahu fikum. Dan pendapat ini dikuatkan oleh al-Imam Qatadah Ibnu Di'amah rahimahullah. Wallahu taala alam bisawab, di antara empat pendapat ini, na'am, ana sendiri bukan merojehkan tapi lebih cenderung kepada pendapat, barakallahu fikum, al-Imam Abdullah Ibnu Abbas As-Sahabi Al-Jalil Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan juga pendapat ini didukung oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah dan juga sebelumnya al-Imam Al-Qatada Ibnu Di'amah, barakallahu fikum. Alasannya adalah karena ini adalah pendapat dari sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan tidak ada pertentangan dari sahabat-sahabat yang lain, tidak ada diriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lain yang menentang pendapat mereka berdua, sementara mereka berdua menfatwakan hal ini, barakallahu fikum. Di antara perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan, barakallahu fikum, beliau mengatakan, "Idza khafatil hamilu ala nafsiha wal murdi' ala waladiha fi Ramadan qala yuftirani wa yut'imani makana kulli yawmin miskinan wa la yaqdiyani shauma." Apabila wanita hamil mengkhawatirkan dirinya dan wanita yang menyusui mengkhawatirkan anaknya pada bulan Ramadan, maka barakallahu fikum, mereka berbuka dan mengeluarkan fidyah. "Yut'imani makana kulli yawmin miskina wa la yaqdiyani shauma." Dan dia tidak mengqadha shaum. Dan dia tidak mengqadha shaum, barakallahu fikum. Dan juga hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam At-Tabarani dan disahihkan oleh al-Imam Al-Albani, barakallahu fikum. Kemudian juga di dalam riwayat At-Tabarani juga, nam Abdullah bin Abbas suatu ketika melihat nam ummu waladin lahu, nam ummu walad, nam wanita, budak wanita yang dia gauli, nam yang hamil au murdi', antara hamil dan murdi', faqala, Beliau mengatakan tentang wanita ini, terhadap wanita ini, anti bimangzilatil ladzi la yatiq. Engkau posisinya sekarang sama dengan seseorang yang tidak sanggup melakukan shaum. Alaiki antut'imi makanaku liyaumin miskinan. Maka wajib bagi engkau membayar fidyah, memberi makan satu harinya kepada satu orang miskin. Wala qada'a alaiki, dan tidak ada qada' terhadapmu. Kemudian diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair, salah satu murid dari Abdullah bin Abbas yang dibunuh oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Beliau meriwayatkan dari Ibn Abbas dengan adanya tambahan, anna hadza idza khafat ala nafsiha. Ini dilakukan apabila dia mengkhawatirkan terhadap dirinya. Nah, dan masih banyak lagi perkataan dari Abdullah bin Abbas. Kemudian di antara perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna imra'atahu sa'alathu wa hiya hubla, bahwasanya istri beliau bertanya kepada beliau, yang mana ketika itu istri beliau dalam keadaan hamil. Maka beliau menjawab, aftiri wa at'imi an kulli yawmin miskina wa la taqdi. Berbukalah dan berilah makan untuk satu hari kepada satu orang miskin, dan jangan engkau mengkodoknya. Dan dikatakan oleh barakallahu fikum, disebutkan, dan hadis ini, di riwayat ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian dari riwayat Ubaidullah An-Nafi' Maula Ibni Umar qala kanat bintun libni Umar tahta rajulin min Quraisy. Nafi' Maula Ibni Umar mengatakan, putri beliau yang menikah dengan seorang laki-laki dari Quraisy, yang mana ketika itu dia sedang hamil. Fa asabaha 'atsyun fi Ramadan, kemudian dia kehausan pada bulan Ramadan. Fa amaraha Ibnu Umar an tuftira wa tut'im an kulli yawmin miskina. Dan Ibnu Umar memerintahkan bagi dia untuk berbuka dan memberi makan untuk satu harinya kepada seorang miskin. Nah, perkataan-perkataan yang kita bacakan ini dari dua sahabat radhiyallahu anhuma, dan masih banyak lagi dari riwayat-riwayat mereka berdua, mereka tidak ada merinci. Nah, tidak ada perincian antara kekhawatiran terhadap dirinya atau kekhawatiran terhadap anak atau janin yang ada di dalam kandungannya. Bahkan beliau dalam setiap keadaan menjawab, memberi makan, dan tidak mengqadha. Dan juga ketika ada wanita yang bertanya, istri beliau bertanya, nam tanpa keterangan, beliau tidak bertanya, engkau khawatir mengkhawatirkan dirimu atau anakmu? Barakallahu fikum, beliau langsung menjawab, memberi makan, dan tidak mengqadha. Barakallahu fikum. Kalau seandainya ada perincian keharusan, ada rincian sebagaimana pendapat yang dipahami oleh Al-Imam Ibnu Ahmad rahimahullah, niscaya akan dijelaskan oleh mereka berdua. Karena meninggalkan suatu penjelasan di dalam sebuah kaidah, meninggalkan sebuah penjelasan dalam keadaan yang dibutuhkan itu tidak boleh. Naam, barakallahu fikum. Menjelaskan dalam meninggalkan sebuah penjelasan pada saat-saat dibutuhkan itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ditambah lagi tidak ada dari kalangan sahabat Nabi SAW yang menyisihi keduanya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ila huna. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah.